jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca tafsir dari ayat pertama dan kedua. Mulai dari Alif Lam Mim sampai Tanzilul Kitab La Raiba Fih Min Rabbil Alamin. Dan telah kita jelaskan beberapa hikmah dari potongan-potongan huruf atau huruf per huruf yang mengawali beberapa surah dalam Al-Quran. Dan di sini kami mengingatkan atau menambah dari apa yang telah dijelaskan bahwa huruf-huruf yang mengawali setiap atau beberapa surah dalam Al-Quran ini sangat berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran, sangat berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Lihat semua surah yang diawali oleh huruf-huruf ini, maka pasti setelah penyebutan huruf itu adalah perkara yang berhubungan dengan Al-Quran. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab La Raiba Fih. Alif Lam Mim, apa setelah itu? Itu adalah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya. Dan di surah ini Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab La Raiba Fihi Min Rabbil Alamin. Turunnya Al-Kitab Al-Quran yang tak ada keraguan di dalamnya dari Rabb Alam Semesta. Hamim, Tanzilul Kitab. Dan semua surah yang diawali oleh huruf-huruf itu, maka keterangan selanjutnya adalah keterangan yang berhubungan dengan Al-Quran. Jadi semacam tambih bahwa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf. Terdiri dari huruf-huruf. Dan huruf-huruf yang dipakai adalah huruf yang terpakai pada masa sebelum diturunkannya Al-Quran dan setelah diturunkannya Al-Quran. Dan bersamaan dengan itu, sampai sekarang tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Bukankah ini menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul mu'jizat? Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tambahan. Kemudian Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Setelah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbik litundira qauman ma ataahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Apakah mereka mengatakan iftara, dia Muhammad melakukan iftira, mengada-ngada, hanya sekedar buatan Muhammad itu? Allah bantah, bal huwal haqqu min rabbik, tidak sebagaimana mereka katakan, bahkan yang benar dia adalah perkara yang hak, datang dari Rabb engkau, litundira qauma, agar supaya engkau ya Muhammad memberikan peringatan kepada kaum, ma atahum min nadhir min qablik, kaum yang belum pernah datang kepada mereka satu pun pemberi peringatan sebelum engkau, la'allahum yahtadun, supaya mereka berada di atas petunjuk. Kata Syekh rahimahullahu taala, wa ma'a dhalika qala al-mukaththibuna lir-rasul adh-dhalimuna fi dhalik iftarahu Muhammad wa ikhtalaqahu min 'indi nafsi wa hadha min akbar al-jara'a 'ala inkari kalamillah wa rammi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bi 'azami al-kadhib. وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخالق وكل واحد من هذه الأمور العظائم. قال الله ردا على من قال افتراه بل هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid min rabbik anzalahu rahmatan lil ibad litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablik ayruhum fi hali daruratin wa faqatin li irsalir rasul wa inzalil kitab li adamin nadhir bal hum fi jahlihim ya'amahun wa fi dhulmati dalalihim yataraddadun fa anzalna alkitaba alayk la'allahum yahtadun min dalalihim fayarifuna alhaqqa fayu'thiruna. Kata beliau, setelah beliau menjelaskan tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang turun dari Rabb alam semesta yang tak ada keraguan di dalamnya. Bersamaan dengan itu, jelasnya Al-Quran ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata bersamaan dengan itu, para pendusta, orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang zalim dalam perkara ini, mengatakan iftarahu Muhammad, Muhammad membuat-buatnya. Mereka mengatakan ayat-ayat yang dibacakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh Muhammad. Ikhtalaqahu min 'indi nafsi, Muhammad ikhtalaq, sekedar mencipta dari dirinya. Am yaquluna iftara, apakah mereka mengatakan iftara, Muhammad mengada-ngada yang membuatnya. Ini kata beliau adalah ucapan mereka ini merupakan sebesar-besar kekurang ajaran terhadap keingkaran akan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus tuduhan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebesar-besar dusta. Dan sekaligus menganggap Nabi Muhammad mampu menganggap bahwa makhluk mampu berbicara seperti bicaranya pencipta. Dan semua ini, kata beliau, merupakan al-adha'im, kengerian-kengerian yang sangat besar. Jadi dari keterangan beliau ini, ucapan mereka iftarahu Muhammad mengada-ngada, itu hanya ucapan Muhammad sallam, ini hakikatnya adalah mengingkari ucapannya Allah. Jadi Nabi kan menyampaikan Al-Quran, kemudian mereka mengatakan apa? Ini hanya buatan Muhammad. Berarti apa? Berarti dia ingkari Al-Quran. Dia ingkari kalamnya Allah. Iya. Dia ingkari ucapan Allah. Yang kedua, berarti menuduh Muhammad SAW dengan sebesar-besar kedustaan. Yang ketiga, menganggap bahwa makhluk ini mampu berucap sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara ini merupakan pengerian-pengerian. Jadi ini hakikat ucapan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman membantah ucapan ini. Bal huwal haq. Kata bal ini fungsinya menolak pernyataan sebelumnya dan membenarkan dengan pernyataan setelahnya. Jadi kata bal artinya apa? Tidak sebagaimana yang kalian bilang. Huwal haq, yang benar dia adalah al-haq. Itu bal. Tidak tahu gimana penerjemahannya. Banyak-banyak diterjemahkan bermakna bahkan. Iya. Bal diantara makna bal bahkan, tapi di sini bukan bermakna bahkan. Iya. Bal di sini bukan bermakna bahkan. Bal di sini bermakna itu tadi, menolak pernyataan sebelumnya dan menyatakan bahwa yang benar adalah kalimat setelah bal. Iya, ini kata bal. Jadi tidak sebagaimana yang mereka katakan bahwa ayat-ayat itu sekadar diada-adakan oleh Muhammad. Bahkan yang benar dia, ayat-ayat itu adalah al-haq. Apa arti al-haq? Alladzi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ini makna al-haq. Al-haq artinya sama sekali tidak nampak padanya kebatilan dari depan maupun dari belakang. Dari arah manapun tidak nampak kebatilan. Sebab turun dari dia yang maha bijaksana lagi maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha bijaksana lagi maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Mir rabbik, bahkan dia adalah sesuatu yang hak. Mir rabbik, datang dari Rabb engkau. Kembali kata Rabb di sini diungkap, maksudnya kata beliau, Allah turunkan rahmatan lil ibad, sebagai rahmat bagi hamba. Sebab kata Rabb menunjukkan bahwa Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Dan ingat, rububiyah Allah terhadap alam ini ia berada di atas nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian, pembesaran, pengagungan hanyalah untuk Allah, Rabb alam semesta. Baik, litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Setelah Allah jelaskan bahwa yang turun kepada beliau sallam adalah al-haq, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan maksud. Iya, sebab diturunkannya al-haq ini kepada engkau Muhammad. Litundira, agar supaya engkau memberi peringatan. Qauman, kepada kaum. Ma atahum, yang belum datang kepada mereka min nadir, satu pun pemberi peringatan min qablik, sebelum engkau. Berarti apa? hum berarti mereka ini dalam kondisi sangat memerlukan terutusnya Rasul. Sebab tidak pernah diutus kepada mereka seorang Rasul. Sementara hidupnya manusia, hidupnya alam ini dengan kehidupan yang sebenarnya hanyalah ketika para Rasul diutus membawa cahaya kehidupan, nilai-nilai kehidupan yang hakiki, yang dengannya kita tetap akan hidup walaupun kita meninggalkan alam dunia ini, hidup di alam barzah, dan akan merasakan kehidupan yang lebih nikmat lagi di negeri akhirat. Jadi mereka dalam kondisi sangat memerlukan seorang Rasul, sebab tidak pernah diutus kepadanya satupun Rasul. Jadi kata beliau adalah kondisi darurah. Kondisi seperti ini namanya kondisi darurah. Kondisi yang sangat diperlukan. Terutusnya Rasul, diturunkannya kitab. Tapi ternyata balhum fi jahlihim ya'amahun. Mereka ternyata terus menerus berada dalam kebodohan mereka. Wa fi dhulmati dalalihim yataraddadun. Terus menerus dalam kegelapan kesesatan mereka. Maka kata Allah, kami pun menurunkan kitab kepada engkau ya Muhammad, la'allahum yahtadun, supaya mereka mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk dari kesesatan mereka, sehingga dengan itu mereka pun akan mengenal al-haq, dan selanjutnya yu'tirunahu, akan mendahulukan al-haq. Baik, kata beliau selanjutnya, wa hadhihi al-ashya allati dzakaraha Allah kulluha munaqidatun litadbibihim lah wa innaha taqtadi minhum al-iman wa at-tasdiq at-tam bih wa huwa qawluhu min rabbil alamin وأنه الحق والحق مقبول على كل حال وأنه لا ريب فيه يوجه بوجه من الوجوه فليس فيه ما يوجب الريبة لا بخبر لا يطابق للواقع ولا بخفاء واشتباه معانيه وأنهم في ضرورة وحاجة إلى الرسالة وأن فيها الهداية لكل خير وإحسان. Setelah beliau menjelaskan kandungan ayat-ayat ini, beliau memberikan kesimpulan-kesimpulan. Perkara-perkara ini, kata beliau, perkara yang Allah sebutkan di sini, ayat-ayat ini, seluruhnya merupakan bantahan terhadap kedustaan mereka terhadap Al-Quran. Dan sekaligus perkara ini mengharuskan lahirnya dari mereka keimanan, pembenaran yang sempurna terhadapnya. Apa perkara-perkara itu yang telah disebutkan? Yaitu, dia turun dari Rabb-nya alam semesta. Yang kedua, dia itu Al-Haq. Yang ketiga, ini disebutkan yang ketiga, padahal dia sebelumnya. Dia itu La Raiba Fi, tak ada keraguan di dalamnya dari sisi manapun juga. Tidak ada di dalamnya perkara yang mengharuskan adanya raib, bimbang, tidak dalam bentuk pengkhabaran yang tidak bersesuaian dengan kenyataan, tidak pula keraguan dari sisi kaburnya maknanya, tidak bisanya dimanfaatkannya, tidak bisanya dimanfaatkan makna-makna ini karena kurang jelas. Tidak. Iya, sebab yang ada pada Al-Quran adalah kebenaran pemberitaan dan kejelasan makna, dan dia adalah peringatan yang Allah Subhanahu wa taala betul-betul jadikan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh betul-betul kami telah memudahkan Al-Qur'an lidzikr, untuk menjadi peringatan. Fahal min mudzakir, maka adakah yang mau mengambil peringatan darinya? Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa hal yang disebutkan di sini? Yang mana hal ini berfungsi dua. Membantah kedustaan mereka terhadap Al-Qur'an, dan sekaligus apa? Mengharuskan mengimani Al-Qur'an. Apa yang pertama? Ya, ilmu yang telah kita dapat dari dua ayat ini. Yang pertama, bahwa Al-Quran turun dari Rabb-nya alam semesta. Ini berfungsi dua ini. Membantah kedustaan. Pernyataan bahwa ini diada-adakan, tidak terbukti. Justru yang benar dan terbukti, dia datang dari Rabb-nya alam semesta. Dan sekaligus berfungsi untuk melahirkan keimanan. Kalau memang dia datang dari Rabb-nya alam semesta, maka tidak ada sikap kecuali harus mengimaninya. Tinggal mengimaninya. Hal yang kedua apa? Dia ini la raiba fi. Tak ada keraguan di dalamnya, karena jelasnya sesuai dengan kenyataan. Tak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Tak ada keraguan di dalamnya. Keberadaan Al-Quran yang tak ada keraguan di dalamnya ini memberi dua fungsi ini. Fungsi yang pertama apa? Membantah orang yang mendustakannya. Sebab kedustaan itu sama apa? Terhadap apa orang mendustakan sesuatu? Orang mendustakan sesuatu kenapa? Kalau meragukan. Sementara Al-Quran apa? Justru tak ada keraguan di dalamnya. Kalau tak ada keraguan di dalamnya berarti apa? Kalau tidak ada keraguan di dalamnya berarti apa? Tinggal pembenaran beriman terhadapnya. Jelas ya? Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga apa? Bal huwa haq. Bahkan dia adalah al-haq. Keberadaan Al-Quran sebagai sesuatu yang hak, bukan merupakan kebatilan. Ini apa? Menolak pendustaan terhadapnya, dan sekaligus mengharuskan untuk diiman. Ini ilmu penting. Tiga. Yang keempat. وَأَنَّهُمْ فِي دَرُورَةٍ وَحَاجَةٍ إِلَى الرِّسَالَةِ. Kondisi mereka itu adalah kondisi masyarakat yang betul-betul perlu pemberi petunjuk. Tidak pernah diutus padanya seorang Rasul. Berarti mereka betul-betul memerlukan penyiram rohani. Kalau mereka mengetahui kondisi mereka, maka apa? Ini ilmu penting bahwa mendustakan apa yang datang dari pembawa risalah adalah perbuatan yang betul-betul keji. Dan kalau dia mengetahui keadaan mereka bahwa betul-betul berada dalam kondisi memerlukan pemberi risalah, dan ketika datang pembawa risalah, maka tidak ada pilihan kecuali harus mengimaminya. Ini hal yang keempat. Diambil dari firman Allah, yatunzira qauman ma atahum min nadirin min qablih. Yang kelima, wa anna fihi al-hidayah li kulli khair wa ihsan. Bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang Allah turunkan melalui beliau Muhammad SAW, itu di dalamnya terdapat hidayah, petunjuk terhadap segala kebaikan. Terhadap segala khair, kebaikan dan ihsan, kebaikan. Ini diambil dari ayat la'allahum yahtadun, supaya mereka berada di atas hidayah. Jadi kalau mereka memahami bahwa dalam Al-Quran terdapat hidayah, maka apa? Ilmu ini membantah pendustaan terhadap Al-Quran dan sekaligus mendorong untuk mengimani Al-Quran. Sebab semua orang memerlukan petunjuk. Semua orang memerlukan petunjuk. Baik, jadi berapa seluruhnya? Berapa ilmu? 6 atau 5? 5, sebutkan di sini ya. Yang pertama, dia itu turun dari rohnya alam semesta. Yang kedua, dia itu la raiba fi. Yang ketiga, dia itu al-haq. Yang keempat, dia itu pemberi peringatan kepada kaum yang betul-betul berhak hajat, perlu terhadap pemberi peringatan. Yang keempat, kelima, dia adalah jalan hidayah, di dalamnya terdapat hidayah. Lima ilmu yang Allah sebutkan dalam dua ayat ini adalah perkara yang mengharuskan kita untuk mengimani Al-Quran, membenarkannya secara sempurna, dan menggugurkan segala kedustaan. Jelas? Ini ilmu. Tinggal bagaimana memanfaatkan ilmu ini. Bagaimana memanfaatkan ilmu? Ilmunya jelas mengarah ke sana. Tinggal gimana memanfaatkan ilmu ini. Maksud saya, apakah kita betul-betul yakin dia datang dari Rabb-nya alam semesta? So, ini ilmu pertama kan? Kalau kita betul-betul yakini, maka apa? Hilang kedustaan terhadapnya dan yang muncul keimanan. Kalau kita betul-betul yakin bahwa tidak ada keraguan di dalamnya, tak ada keraguan di dalamnya, maka apa yang ada? Kalau kita betul-betul yakin bahwa tak ada keraguan di dalamnya, maka apa? Kalau betul-betul kita yakin sudah bahwa tidak ada keraguan di dalamnya, maka lahir keimanan. Jadi yang saya maksudkan dengan bagaimana menggunakan ilmu ini, bagaimana menjadikan lima perkara ini betul-betul menjadi ilmu kita yang bisa menjadi pemberi peringatan. Jadi jalur ilmunya kita bisa hubungkan dengan apa? Tiga ayat dalam surah Al-An'am yang berisi tentang 10 wasiat, wasiat yang pertama, ajakan kepada tauhid, haramnya kesyirikan. Pada ayat ini berisi 4 wasiat dan ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum, supaya kalian ta'qilun. Kemudian ayat selanjutnya Allah menyebutkan lima wasiat. Di akhir ayat ini Allah katakan, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian tadzakkarun. Tadzakkarun, mengingat. Iya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyebutkan satu wasiat. Iya. Supaya berpegang teguh di atas jalan yang lurus, berpaling dari segala jalan selainnya. Kemudian Allah tutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Coba lihat 10 wasiat ini. Iya. Ayat yang pertama, supaya kalian la'allakum ta'qilun. Kemudian la'allakum tadzakkarun. Selanjutnya la'allakum tattaqun. Para ulama memberikan ilmu di sini bahwa tattaqun itu melewati ta'qilun, baru kemudian tadzakkarun. Setelah itu lahir tattaqun. Dalam surah Alif Lam Mim Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Apa selanjutnya? Hudal lil. Itu adalah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Huda, petunjuk, lil, bagi siapa? Bagi al-muttaqin, orang-orang yang takwa telah menjadi sifatnya. Sementara dalam 3 ayat yang berisi 10 wasiat dalam surah Al-An'am, Allah jelaskan jalur takwa. Ta'qilun, tadzakkarun, kemudian tattaqun. Pahami dulu 3 jalur ini, kemudian kita manfaatkan 5 ilmu tadi. Iya, ta'qilun dari kata akal. Iya, akal. Dan akal itu dalam bahasa Arab simpul, ikatan. Kalau antum membuat simpul tali, iya, atau mengikat tali, menambahkannya, maka simpulnya itu namanya akal. Ikatan, simpul, itu akal. Ini memberikan ilmu kepada kita apa makna ta'qilun. Kalau dalam terjemahan akan diterjemahkan, semoga kalian memahami, atau semoga kalian mengakali. Kalau kita pahami asal maknanya, maka dapat kita pahami bahwa semoga kalian ta'qilun, semoga kalian memahami. Paham yang mana? Paham yang mengikat ilmu. Ya, yeah. Paham yang mengikat ilmu. Paham yang mana? Paham yang menyebabkan ilmu itu terikat. Jadi la'allakum ta'qilun, supaya kalian ta'qilun, supaya kalian memahami dengan paham yang mana ilmu itu tertanam, terikat. Kalau seperti ini keadaan ilmu, maka dia bisa mengarah kepada la'allakum tadzakkarun. Ilmu akan menjadi pemberi peringatan. Ilmu ini akan menyadarkan kita, mengingatkan kita. Dan kalau ilmu sudah menjadi peringatan, ketika kita keliru diingatkan oleh sesuatu yang memang sudah tertanam dalam diri kita, sebab sudah terikat ilmunya. Oh, ini pembahasannya. Oh, begini. Teringat. Dan kapan kita terima peringatan itu? Iya. Yeah. Kita terima peringatan itu, berarti apa? Ilmu yang terikat ini telah bermanfaat menjadi zikra, peringatan. Nah, kalau proses ini berlanjut, maka di sanalah akan lahir tattaqun, takwa. Iya. Yeah. Lahirlah takwa. Inilah ayat, inilah makna hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di sini sudah. Nah, sekarang kita dapat apa tadi? lima perkara yang dengannya apa? Kita akan beriman, kita akan benarkan bahwa Al-Quran itu turun dari Rabbnya alam semesta. Jadi gimana prosesnya? Jadikan dulu sebagai ilmu yang tertanam. Ini ambil ini. Ini dalilnya. Tanamkan dia ini. Bahwa dia adalah tanzilul kitab la raiba fi mir rabbil alamin. Tanamkan ini. Turun dari Allah. Iya. Kitab yang tak ada keraguan ini. Tanamkan dia datang dari Allah. Tanamkan bahwa dia tak ada keraguan di dalamnya. Tanamkan bahwa dia adalah al-haq. Tanamkan bahwa kita betul-betul berhajat terhadap ilmu ini. Kita perlu berhajat terhadapnya. Iya. Keperluan kita terhadap ilmu Al-Quran mengalahkan keperluan kita terhadap makan dan minum. Makan dan minum paling banyak 3 kali sehari. Kalau ada 4 kali ya... ya mungkin 1-2 orang. Tapi kalau sampai 5 kali, 6 kali, ya balala namanya. Tapi kalau ilmu, kita perlukan berapa kali? Kita perlukan imam Quran berapa kali? Berapa kali? Ayo, berapa kali? 10 kali? Setiap saat. Kita perlu terus. Jadi tanamkan, kita perlu, kita berhajat terhadap ilmu ini. Mampus kita, mati kita, sengsara kita. Kalau kita diibaratkan sesuatu yang hidup, maka benda mati kita, sebab kita tidak punya ruh. Kita perlu kekuatan ruh. Kalau kita diibaratkan sebagai pohon yang tumbuh, maka kita betul-betul telah kering. Kita diibaratkan sebagai danau, maka betul-betul telah kering, habis, kersang sudah. Kita perlu betul terhadap ilmu. Tanamkan itu. Tanamkan bahwa hidayah satu-satunya hanya ada dalam Al-Quran. Sebab la'allahum yahtadun. Tanamkan ilmu. Saya perlu hidayah. Tanamkan ilmu. Kalau ilmu ini tertanam, maka kita telah melewati proses pertama. La'allakum ta'qilun. Ini namanya mengakali Al-Quran. Apa artinya mengakali di sini? Menjadikan ilmu Al-Quran sebagai ilmu paham yang terikat sudah. Sehingga apa? Dia akan menjadi kekuatan untuk selanjutnya. Tadakkarun. La'allakum tadakkarun. Mengingatkan. Mengingatkan. Ketika kita mendengar, melihat sesuatu atau orang mengatakan begini dan begini yang membuat Al-Quran itu apa begitu, kita ingat. Kita ingat ilmu bal huwal haq. Kita ingat kata bal huwal haq. Kapan ini tertanam bal huwal haq, maka apa? Bal ini membantah semua ucapan ini. Salah, dusta semua itu. Yang benar dia adalah. Jadi apa? Ilmu yang sudah tertanam itu apa? Mengingatkan kita. Dia bermanfaat menjadi pengikat. Bermanfaat menjadi senjata yang membela, mengingatkan kita. Sehingga kita masuk dalam proses selanjutnya tadakkarun. Supaya kalian tadakkarun, ingat, jadi orang yang ingat. Dan semakin mahir kita menggunakan kekuatan ini dalam mengingat, jadilah orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Inilah Al-Quran. Dalikal kitab. La raiba fi hudallil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pahami prosesnya? Iya. Kalau orang tahu, paham proses ini, maka apa? Dia bisa melihat bahwa oh ternyata belajar di jenjang ini S1, S2, S3 sampai S berapa ilmu Al-Quran bukan menjadi ukuran. Sebab semua kita itu apa? Sekedar kemampuan ta'kilun kan? Paling hebatnya ta'kilun. Iya, itu pun untung kalau sampai ta'kilun. Sebab tidak semua yang menghafal memahami Al-Quran itu apa? Menjadikannya sebagai keyakinan di dalam hati. Iya. So, banyak juga orang kafir yang menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, tetapi bukan untuk ta'kilun. Iya, orang kafir yang memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, apa Allah katakan kepada mereka? Mereka adalah la ya'kilun. Lahum qulubun la ya'kiluna biha. Mereka mempunyai hati, tetapi la ya'kiluna biha. Tidak berakal dengan hatinya. Ayat ini menjelaskan bahwa akal itu di dalam hati, bukan di otak. Iya, akal, lahum qulubun la ya'kiluna biha. Mereka mempunyai hati, tidak berakal dengan hatinya. Kalau begitu di mana akal? Di qulub, hati. Iya, yang di otak, muh. Yang di otak itu muh. Iya. Kalau otak, binatang juga punya. Iya. Kalau sebatas otak, sebagaimana orang-orang kafir, maka belum bisa. Iya. Masuk ke dalam derajat orang-orang yang mulia. Makanya dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah. Iya. Walaupun mereka paham. Ditiadakan akal bagi mereka. Iya. Jadi demikian ilmu Al-Quran. Coba lihat hebatnya dua ayat setelah hebatnya dua ayat ini semuanya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan perkara Al-Quran. Agar supaya kita benarkan Al-Quran, terima Al-Quran, imani Al-Quran, yakini Al-Quran, supaya kita semakin yakin hebatnya Al-Quran dan supaya semakin sirna berbagai keraguan terhadap Al-Quran. Ini semakin memperjelas. Iya, di antara hikmah dari Alif Lam Mim, huruf-huruf yang mendahului surah-surah yang semisal ini. Sebab apa? Semua surah yang diawali dengan huruf-huruf ini pasti setelahnya membahas tentang Al-Quran. Qaf wal Quranil Majid. Qaf. Kemudian setelah itu apa? Sumpah demi Al-Quran yang maha luas kandungan maknanya. Pokoknya semua surah yang diawali dengan potongan huruf ini, kalimat setelahnya tentang Al-Quran. Jelas ini? Baik. Dengan demikian jemaah, kita selesai pada ayat yang ketiga dari surah Alif Lam Mim Sajadah ini. Baik. Kalau sudah tiga ayat, berarti siapa sudah hafal sampai sini? Ada yang bacakan dulu? Seperti ayat yang tadi. Siapa angkat tangannya? Ayo, atau saya tunjuk. Kalau ada yang bisa dan diangkat tangannya, pasti dia selamatkan yang lain. Ya, yeah. Nanti sebentar ditraktir dia. Kalau tidak, saya tunjuk ini yang paling dekat terutama. Ingat ketentuan kita nanti ini apa? Iya, ini terhafal ya. Ayat per ayat terhafal. Satu pekan satu ayat. Iya, yeah. Masih tidak bisa dihafal satu pekan satu ayat. Andam. Ya, antum. Ya. Hadapi. Sampai tiga ayat la'allahum yahtadun. La'allahum yahtadun. Baik, masyaallah. Ingat kalau dibaca, antum sekarang ya resapi maknanya. Sekarang saya baca dan antum cermati maknanya ya. Iya. dengar dan cermati. Bagaimana ilmunya? Ilmunya dalam surah Qaf. Supaya menjadi dikra gimana? Siapkan hati, pasang pendengaran, kemudian kosongkan diri dari berbagai perkara yang bisa melalaikan. Harus syahid. Ya, yeah. Tiga. Sekarang dengar. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbik litundira qauman ma atahum min nadir min qablik la'allahum yahtadun. Ada perbedaan dari sebelumnya. Anda sudah bisa menangkap ketika terbaca begitu langsung bisa memahami makna. Ayo, ini proses la'allakum ta'qilun ini. Iya. Ini proses la'allakum ta'qilun supaya diakali. Kalau kita belum bisa seperti itu, masih kalah dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, Nabi hanya bacakan kan? Iya. Yeah. Nabi hanya bacakan kan? Nabi bacakan ayat Al-Quran, langsung mereka paham. Mereka melihat keluar biasaannya, kedahsyatannya. Kalau kita? Ini kenyataan yang sangat benar. Bahwa kita kalah dengan orang musyrik pada zaman Nabi dalam makna paham langsung terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kalah dari sisi kemampuan memahami. Walaupun kita menang dari sisi apa? Kita imani, dia ingkari. Iya. Keimanan kita global. Kita imani ayat yang dibaca ini Al-Quran, saya imani. Keimanan, saya imani. Benar semua isinya. Tetapi apa yang kita pahami? Kita kalah pahamnya dengan mereka. Hanya mereka tidak mau imani. Ini kenyataan yang ada pada kebanyakan kaum muslimin, bahkan kebanyakan tokoh, jangankan kaum muslimin, banyak dari tokoh-tokoh agama, bahkan penghafal-penghafal Quran itu jauh dari perkara ini. Bacaan itu tidak langsung memberikan ilmu. Padahal Nabi SAW menyuruh sahabatnya agar supaya sahabat itu membacakan kepada beliau Al-Quran. Sebab itu diantara metode untuk mengambil ilmu dari Al-Quran. Suruh orang bacakan kepada kita. Kita mau dengar, menyimak, memahami maknanya, menelaah. Tentunya diantara metodenya kita baca. Apakah langsung dengan melihat atau dengan tidak melihat. Yang jelas apapun metodenya, diperdengarkan atau kita memperdengarkan atau kita baca, maka tiga perkara dalam surah Qaf ini adalah syarat ayat-ayat Al-Quran bisa menjadi peringat. Apa itu? Ayo. Yang pertama, siapkan hati. Harus. Yang kedua, buka sarana itu pasang pendengaran. Salurkan, kalau sudah siap tempatnya, buka sarana. Supaya bisa masuk. Tinggal yang ketiga apa? Wa huwa syahid. Harus dalam keadaan syahid. Apa artinya syahid? Lepas dari berbagai perkara yang melalaikan. Yang mengganggu konsentrasi. Dengan ini generasi Quran akan muncul. Ini kekuatan. Di sini kekuatan kita. Jelas ya? Baik, sedikit demi sedikit. Anda praktekkan dalam suratul Fatihah. Praktekkan ilmu itu dalam suratul Fatihah atau surah-surah pendek yang sudah dihafal. Ketika kita baca, praktekkan ilmu. Supaya apa? Berproses terus. Ta'qilun menjadi tadakkarun sampai akhirnya menjadi tadakkur. Sekian. Subhanakallahumma.